Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita pada minggu kemarin sudah mempelajari sedikit tentang syarah Ratibul Haddad, yaitu yang berkaitan dengan suratul Fatihah. Lalu insyaallah di malam ini kita lanjutkan, yaitu dengan surat atau dengan ayatul kursi, sebagaimana urutan daripada ratib. Setelah kita membaca al-Fatihah, kita lanjutkan dengan membaca ayatul kursi. Sesungguhnya ayatul kursi adalah suatu ayat yang sangat besar di dalam Al-Quran, yang mana ayatul kursi mempunyai sir, mempunyai rahasia, mempunyai fadilah-fadilah tersendiri, yaitu yang dikatakan atau disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca ayatul kursi setiap selesai salat fardu, maka tidak ada penghalang baginya dengan surga kecuali adalah kematian. Jadi kita setiap salat fardu kita membaca ayatul kursi, itu akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberi bisyarah, yaitu akan masuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pula daripada ayatul kursi yang kita baca, yaitu adalah al-hifdhu minasyaitan wal-jan, penjagaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala daripada godaan, godaan-godaan syaitan dan godaan-godaan jin, baik itu menggoda kita atau menggoda keluarga kita. Makanya ketika salaf-salaf kita menyusun suatu bacaan, mereka tidak menyusunnya begitu saja. Mereka menyusunnya dengan ada dasaran. Mereka menjadikan bacaan-bacaan tersebut suatu paket yang gampang untuk kita nikmati, suatu paket yang gampang untuk kita baca, yang mana dalam paket tersebut sudah mencakup semua yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Tabrani bahwasanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab, yaitu mempunyai suatu simpanan korma, akan tetapi korma tersebut selalu jika diperhatikan tiap malam berkurang, tiap malam berkurang simpanan korma tersebut. Sayyidina Ubay bin Ka'ab ragu melihat simpanan tersebut kok tambah berkurang, beliau mengatakan ini pasti ada sesuatu yang tidak beres. Lalu pada suatu malam dijagalah oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab atau diperhatikannya, kenapa kok korma tersebut selalu berkurang. Kemudian pada suatu malam ditemukan ada penyelusup yang masuk ke tempat Sayyidina Ubay bin Ka'ab, akan tetapi sesuatu tersebut sangat aneh. Dikatakan manusia bukan manusia, dikatakan binatang bukan binatang. Kemudian Sayyidina Ubay bin Ka'ab ketika melihatnya dengan heran, lalu dipeganglah orang tersebut. Dipeganglah orang tersebut dan ditanya, "Ya fulan, man anta?" Wahai fulan, siapa kamu? Kamu manusia atau kamu jin? Kamu manusia atau kamu jin? Kemudian ketika tertangkap langsung mengatakan, "Ya, saya bukan dari golongan manusia, akan tetapi saya daripada golongan jin." Kemudian ditanya lagi oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab, "Tidak begitu saja percaya? Nawil niyadak, ulurkan kepadaku tanganmu. Ini untuk memastikan betul manusia atau betul jin," yaitu dengan melihat tangannya, karena tangan daripada tangannya jin atau kaki dari kakinya jin itu berbentuk seperti kakinya anjing atau kakinya kucing, ya. Kemudian setelah Sayyidina Ubay bin Ka'ab memergoki orang tersebut dengan mengatakan, "Nawil niyadak, berikan kepadaku tanganmu." Setelah itu diulurkanlah oleh jin tersebut tangannya, ternyata betul memang setelah dipegang berbentuk tangan tersebut berbentuk tangan anjing. Lalu Sayyidina Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Terus kenapa kok kamu tiap malam nyusup ke rumahku?" mencuri kurma-kurma yang ada di rumahku. Lalu dikatakan, iya ya Sayyidina Ubay bin Ka'ab, saya telah mendengar dari orang-orang bahwasanya engkau ini suka bersedekah kurma, suka bagi-bagi kurma, saya tidak pernah kebagian. Makanya saya tiap malam saya menyusup ke rumahmu untuk mencuri kurmamu. Lalu Sayyidina Ubay bin Ka'ab bertanya kembali kepada jin tersebut, terus bagaimana caranya supaya saya selamat daripada godaanmu, supaya saya selamat daripada tipu muslihatmu ini atau curian-curianmu ini. Lalu dikatakan oleh jin tersebut, ada suatu ayat di dalam Al-Quran yaitu yang berbunyi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir daripada ayatul kursi. Jika engkau membaca ayat tersebut di pagi hari, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu sampai malam hari. Dan jika engkau membacanya di malam hari, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu dan keluargamu sampai memasuki pagi hari. Kemudian Sayyidina Ubay bin Ka'ab tidak begitu langsung percaya, karena yang memberikan resep jin. Ya, dipastikan lagi di keesokan harinya datang kepada Rasulullah s.a.w. dan menceritakan cerita yang terjadi, yaitu yang kurmanya selalu hilang, kurmanya selalu berkurang. Kemudian setelah dilihat, diperhatikan, menemui, mempergoki seseorang yang bukan manusia, ketika ditanya dia adalah jin. Kemudian diceritakanlah oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab kepada Rasulullah s.a.w., jin tersebut memberiku resep ya Rasulullah, jika aku kepingin aman daripada godaan setan, kepingin aman daripada godaan jin atau gangguan, atau keselamatan di harta kita, di keluarga kita, saya diberi resep untuk membaca ayatul kursi, yaitu membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir daripada surat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sadaqal khabith, yaitu orang yang jelek itu, yaitu jin itu telah berkata benar tentang resep yang telah diberikan kepadamu, yaitu akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada godaan setan dan godaan jin mulai malam hari sampai pagi hari dan pagi hari sampai malam hari. Semoga kita semua mendapatkan jagaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala daripada godaan jin dan godaan syaitan, dan keluarga kita semua terjaga daripada mereka semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.